dan waktu belajar mengajar KMB, kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar itu dari mulai jam 8 sampai jam 1 siang. Hampir setiap hari kecuali hari Jumat. Hampir setiap hari kecuali hari Jumat. Maksudnya KBM yang ada di pesantren Intan Ilmu, hampir setiap hari. Dan saya kedapatan waktu mengajar juga di pagi hari. Nah, ini masih pengaturan jadwal. Apakah saya mengambil waktu-waktu yang ada di pagi hari dan membatalkan yang lainnya. Sedangkan kalau kita lihat kegiatan saya dari Sabtu, Ahad, kadang kegiatan banyak di luar kota, sedangkan ada waktu hanya Senin sampai Kamis. Jadi Senin insyaallah ta'ala sudah fix, Senin saya mengajar di pesantren Intan Ilmu dari jam 8 sampai jam 1. Ada 3 mata pelajaran atau ada 3 jam pelajaran. Sedangkan Selasa, ini juga nanti masih nego dengan saudari-saudari muslimah, kajian muslimah di Masjid Syarifah Salihah, apakah mereka mau digeser atau tidak. Kemudian Rabu, kajian rutin untuk Raja TV, dan itu mengatur ulangnya sangat sulit karena kebanyakan para ustadz di waktu-waktu pagi itu mengajar. Kemudian Kamis kegiatan saya di sini dari mulai 9:30 sampai sekira-kira 11:30. Nah, yang menjadi ada kaitannya dengan ibu-ibu, ada beberapa opsi, yaitu yang pertama adalah mungkin kalau ibu-ibu setuju bahwa Kamis diganti dengan ustadz lain. Kalau ibu-ibu setuju, dan sepertinya setuju. Ya, ini opsi pertama. Jadi saya bisa full untuk mengajar di hari Kamis di pesantren Intan Ilmu. Karena sepekan saya cuma 2 hari mengajar, Senin atau hari yang lain. Senin ini sudah fix karena siaran untuk Al Iman TV saya berharap sangat untuk dirubah jadi sore. Biasa Senin saya siaran langsung untuk Al Iman TV. Opsi yang kedua yaitu adalah tetap kajian seperti biasa dilanjutkan dan saya mencari hari yang lain. Ima hari Rabu ataupun hari Selasa, yang penting mencari hari yang lain demi mempertahankan kajian Kamis ini. Opsi yang ketiga yaitu ibu-ibu kajiannya harinya dirubah. Entah hari apa yang kita bisa sesuai. Nah, ini beberapa opsi tentang kajian Kamis ini. Dan saya katakan dari sekarang biar nanti tidak tergesa-gesa merubahnya. Juga saya sudah mengurus-ngurus semua kegiatan-kegiatan yang pagi, diusahakan bisa dirubah waktunya. Kecuali mungkin seperti yang saya ungkap tadi, Roja TV. Roja TV itu agak berat karena para ustadz mereka sudah benar-benar terkondisikan lama. Saya ngajar di Roja TV sudah lama, jadi pengaturannya pun agak susah. Tapi mudah-mudahan dapat sore, misalkan saya Rabu sore 4:30 di waktu sini sampai 5:30, kemudian saya kegiatan di studio, berarti Rabunya saya bisa mengisi mengajar di pesantren Tan Ilmu. Nah, yang kaitannya dengan ibu-ibu tadi, ya ada tiga opsi tadi, maka mohon disampaikan nanti kepada keluarga saya, kira-kira mana yang dipilih dari tiga opsi tersebut. Ima diganti, masih banyak asatid-asatid yang luar biasa, yang ada yang S2, ada yang S1, ada yang masih muda dan masih banyak ilmunya. Atau tetap seperti biasa, dengan konsekuensi saya akan mencari celah untuk bisa tetap mengajar di pesantren Intan Ilmu. Dan yang ketiga yaitu dirubah waktunya, jangan pagi, entah itu sore, entah itu kapan, tapi tentunya kalau sore ada TPA di sini. Yang jelas mohon dirembukkan seperti itu, ya mohon dirembukkan sehingga menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu ataupun perhatian bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, dan ini lebih penting daripada yang tadi, yaitu sebuah anugerah yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah dia istiqamah. Saya ulangi, sebuah anugerah yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah dia mendapat hidayah, mengenal sunnah, mengenal dakwah salaf. Bahkan para ulama sering mengatakan, ulama-ulama salaf sering mengatakan, as-sunnatu hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam. Aku tidak mengetahui apakah yang lebih berharga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Islam. Saking tingginya kedudukan sunnah dalam Islam. Maka saya ulangi, nikmat yang sangat luar biasa berharga bagi seorang manusia adalah ketika dia mendapatkan hidayah. Ketika dia mendapatkan mengenal dakwah sunnah, mengenal dakwah salaf. Tetapi itu baru langkah pertama yang menjadi ukuran kesuksesan adalah langkahnya terakhir. Maka nikmat yang sangat luar biasa ketika seseorang mengenal sunnah, mengenal dakwah sunnah, tetapi lebih luar biasa lagi kalau dia istiqamah di atasnya. Dan sungguh sangat rugi apabila seseorang setelah mengenal sunnah kemudian dia tidak istiqamah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan akhirnya. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah hati-hati berbalik dari sunnah kepada selainnya. Hati-hati tidak istiqomah. Saya beri contoh. Hati-hati berbalik dari Islam kepada kekufuran. Hati-hati berbalik dari tauhid kepada kesyirikan. hati-hati berbalik dari sunnah kepada perbuatan bid'ah. Bahkan hati-hati berbalik dari penampilan seorang wanita muslimah yang sangat indah, yang sangat menjaga kesuciannya, kepada penampilan yang tidak sunnah atau bahkan kurang sunnah, yang dulunya jilbabnya panjang, lebar, kemudian mulai sedikit-sedikit naik, yang dulunya pakaiannya polos, pakaiannya hitam ataupun warna-warna gelap, kemudian sedikit-sedikit berubah, mulai memperlihatkan hal-hal yang diharamkan. Yang dulunya seseorang sangat menjaga dirinya untuk tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian setelah itu berubah. Ini adalah kerugian di dunia sebelum akhirat. Maka hal itu harus dirubah, dan hal itu harus kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan futur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli 'amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak." Sesungguhnya setiap amal ada masa semangat, masa tegar, kokoh. Dan setiap masa semangat ada masa lemah, lemas, loyo. Barang siapa saat masa lemahnya dia kembali kepada sunnahku, dia akan mendapat petunjuk. Dan siapa yang masa lemahnya dia berpindah kepada selain sunnahku, maka dia binasa. Dan ibu-ibu harus ingat, sebagaimana sudah saya sebutkan, nikmat paling terbesar seseorang mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf, akhirnya bisa beragama dengan baik dan benar. Tetapi ingat, itu baru langkah pertama, bukan itu satu-satunya tujuan. Itu langkah pertama. Dan yang menjadi ukuran adalah langkah terakhir. Maka hati-hati. Sungguh menyedihkan bagi seorang guru, ustaz, apabila melihat murid-muridnya berpaling dari kebaikan kembali kepada keburukan. Dari perbuatan, pakaian, kebiasaan yang sesuai dengan sunnah kembali kepada pakaian dan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti orang awam. Maka hati-hati, saya berpesan, hati-hati ibu, jangan sampai syubhat-syubhat yang membuat kita meremehkan syariat-syariat atau sunnah-sunnah masuk ke dalam relung hati kita. Akhirnya kita menjadi orang yang kembali kepada zaman dahulu. Ini sangat menyedihkan. Dan sekali lagi saya katakan, innamal a'malu bil khawatim. amalan-amalan itu sesuai dengan akhirnya. Maka saya nasihatkan, dan juga saudari-saudari muslimah, kawan-kawannya dinasihati, yang sudah mulai kendor, sudah mulai tidak ketat lagi di dalam menjaga kesucian, terutama kesucian. Tidak ketat lagi di dalam menjaga pakaian. Tidak ketat lagi dalam menjaga pergaulan. Maka hati-hati. Kenapa? Karena seseorang yang asalnya mengenal sunnah, berbalik kepada selain sunnah, tidak akan pernah mendapatkan kelezatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang seseorang di dalamnya, maka dia niscaya akan mendapatkan tiga perkara tersebut. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, dia tidak cintai kecuali hanya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan hendaknya dia membenci kembali kepada kemaksiatan, kekufuran, sebagaimana dia membenci dicuburkan ke dalam neraka jahanam. Hati-hati ibu. Ini nasihat dari seorang yang menginginkan kebaikan untuk saudari-saudari muslimah, yang senantiasa setiap Kamis kita belajar ilmu agama. Hati-hati dengan istiqamahmu. Langkah pertamamu mengenal sunnah itu hanya langkah pertama. Dan yang menjadi ukuran adalah akhirmu. Istiqamahmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Jangan sampai kembali kepada kesyirikan dalam perkara akidah atau dalam perkara, jangan sampai kembali kepada perkara bid'ah dalam perkara ibadah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan dalam perkara muamalah. Jangan sampai bermudah-mudah memperlihatkan hal yang diharamkan dari kemolekan tubuhmu. Walau dengan pakaian-pakaian yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sedikit bercorak, maka ini tanda ketidakistiqomahan. Maka introspeksi diri sebelum ajal menjemput. Introspeksi diri sebelum malaikat maut menghadang kita. Sungguh bencana yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah kekufuran setelah keislaman. Kesyirikan setelah bertauhid. Perbuatan bid'ah setelah mengenal sunnah. Bermudah-mudah di dalam pakaian dan pergaulan setelah sangat rapat dan sangat menjaga hishmah, kesucian. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Tidak ada bencana paling besar bagi seseorang dibandingkan dia berbuat buruk setelah berbuat iman. Berbuat amal buruk setelah beramal saleh. Mengumbar aurat setelah dia menutup auratnya serapi-rapinya. Karena itu berarti tanda Allah menutup hatinya. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, dan Allah tambahkan penyakit tersebut. Hati-hati. Dan biasanya orang-orang yang tidak istiqamah salah pergaulan. Salah pergaulan. Salah mencari teman. Maka hati-hati dengan teman-temanmu yang mengajakmu untuk senantiasa tak selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai teman-temanmu yang mengajakmu bermudah-mudah di dalam meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berpesan, mudah-mudahan pesan ini benar-benar dipahami dengan baik dan benar. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada hadis yang biasa kita baca. Penulis rahimahullahu taala Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata di dalam bab yang ke-43, betul Bu? Apa 42? 42. Hah? 42 ya. Beliau berkata, babun man 'ala thalatha akhawatin. Qala المصنف رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن مكمل عن أيوب ابن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Artinya, sebentar ya. Yang artinya, Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Suhail bin Abi Saleh, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil, dari Ayyub bin Bashir al-Mu'awi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudari perempuan lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, melainkan niscaya ia masuk ke dalam surga. Poin pertama dari hadis ini, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an. Nama asli Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Dan seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, disunnahkan untuk mencari kunyah. Dan kunyah bisa nama anak laki-laki atau nama anak perempuan. Nama anak pertama atau nama anak kedua atau nama anak terakhir, terserah. Bisa dari nama hewan. Bisa dari nama benda mati. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kunyah dengannya, Abu Hurairah. Ali bin Abi Thalib berkunyah Abu Turab. Kemudian bisa dengan nama yang tidak atau yang bukan nama anaknya. Seperti misalkan Abu Bakar. Beliau tidak punya anak namanya Bakar. Atau istrinya Ummu Ruman. Beliau tidak punya anak namanya Ruman. Ummu Ruman, bagus tuh. Ruman. Ya. Ummu Ruman. Jadi ada kawan saya Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Anas Burhanuddin, hafizahullah. Beliau berkunyah Abu Bakar. Tapi nama beliau, nama anak beliau tidak ada yang bernama Bakar. Kemudian beliau menikah. Akhirnya karena suaminya bernama Abu Bakar, maka istrinya pun berkunyah Ummu Ruman. Ya, Ummu Ruman. Jadi mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang belum punya anak tetap boleh berkunyah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawahibi lahu lahunna kunyah. Bahwa sahabat-sahabatku yang perempuan seluruhnya memiliki kunyah. Sedangkan aku tidak memiliki kunyah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takanna bibni akhik. Takanni bibni akhik. Berkunyahlah engkau wahai istriku Aisyah dengan keponakanmu. Keponakannya bernama Abdullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anti ummu Abdillah. Maka kunyah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ibu-ibu sekarang tugasnya nyari kunyah. Ya. Nyari kunyah entah dari nama anaknya, entah dari nama binatang, entah dari nama apa saja. Ada kucing di rumah saya. Entah itu kucing siapa tapi dia suka ke rumah saya. Matanya hijau. Kemudian dikasih nama oleh si Suraya, anak saya yang ketiga, dengan Grini. Maka nanti saya akan panggil dia Umu Grini. Ya. Tidak mengapa itu. Kunyah itu artinya adalah setiap yang di depannya Abu atau Umu. Kalau perempuan Abu, laki-laki Abu, kalau perempuan Umu. Dan banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah dan masyhur dengan kunyahnya. Bahkan kadang-kadang tidak dikenal namanya secara masyhur. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri ini. Beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat yang muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya hanya sekitar 20 tahun. Umurnya hanya sekitar 20 tahun. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Dan beliau termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau termasuk dari sahabat-sahabat sigharus sahabat, sahabat yang muda belia. Nah, ini menunjukkan pelajaran bagi kita agar waktu muda digunakan untuk menuntut ilmu. Terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Digunakan untuk menuntut ilmu agar nanti ketika sudah punya keluarga, punya suami, punya anak, bisa mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah di kota Madinah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki 3 orang anak perempuan atau tiga orang saudari perempuan. Lalu ia berlakukan mereka dengan baik, niscaya melainkan niscaya ia masuk ke dalam surga. Melainkan niscaya ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan mengurus tiga anak perempuan dan juga mengurus tiga saudari perempuan. Kata-kata atau di sini, ya, tidaklah seorang memiliki tiga orang anak perempuan. Atau di sini bisa jadi perawi ragu-ragu. Bisa jadi perawi apa bu? Ragu-ragu, ya. Bisa jadi tidak. Atau di sini bisa jadi perawi ragu-ragu, bisa jadi tidak. Perawi ragu-ragu berarti imma, dan ini termasuk daripada ketelitian ilmu hadis. Ini termasuk daripada ketelitian ilmu hadis. Kalau perawinya ragu-ragu, berarti antara dua, tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan. Kalau seandainya perawinya tidak ragu-ragu, maka berarti silahkan memilih. Keutamaannya ini adalah keutamaan memilih, yaitu barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan. Baik. Dan di sini diperhatikan, disebutkan ia memperlakukan mereka dengan baik. Ia memperlakukan mereka dengan baik. Sebelumnya saya ingin ingatkan, di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarak Furi, bahwa kata atau tadi untuk bermacam-macam, bukan untuk keragu-raguan. Jadi siapa yang punya tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan. Jadi bukan keragu-raguan. Memang dua-duanya utama. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, ia memperlakukan mereka dengan baik. Ini terdapat keutamaan berlaku baik terhadap anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan. Ya. Saudari-saudari perempuan. Kenapa dikhususkan anak perempuan? Karena pengurusan terhadap anak perempuan lebih ekstra dibandingkan pengurusan terhadap anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki dia mudah, simple, cepat dewasa. Kemudian setelah itu dia bisa beraktivitas sendiri layaknya laki-laki dewasa. Sedangkan anak perempuan sebagaimana layaknya seorang perempuan, dia diciptakan dari tulang bengkok yang rusuk, ya tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling atas, artinya paling bengkok. Kadang seorang perempuan, terutama anak-anak perempuan, lebih harus ekstra hati-hati dan ekstra perhatian terhadap anak-anak perempuan. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini adalah perlu diketahui saudari-saudari perempuan tidak akan di bawah tanggung jawab saudara laki-laki kecuali jika seorang bapak sudah meninggal. Ya, saya ulangi, saudari-saudari perempuan tidak akan di bawah tanggung jawab saudara laki-laki kecuali jika bapak sudah meninggal. Di sini terlihat bagaimana seorang saudara laki-laki mempunyai mas'uliyah, mempunyai tanggung jawab. Tidak seperti saudari-saudari perempuan. Maka ini ajarkan kepada anak-anak kita mulai semenjak dini. Agar mereka, anak-anak laki-laki, care, perhatian, kemudian mengurus saudari-saudari perempuannya, menjaga saudari-saudari perempuannya. Ajarkan mulai semenjak dini. Karena itu adalah tuntutan dari agama. Kemudian, pelajaran dari hadis ini juga adalah pahala bagi siapa yang mendidik, mengurus anaknya dengan baik. Tiga anak perempuan atau mengurus saudarinya dengan baik, tiga saudari perempuan. Pahalanya adalah niscaya ia akan masuk surga. Niscaya ia akan masuk surga. Baik. Di bawah terdapat kandungan hadis. Satu, kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang mengasuh dan memperhatikan anak perempuan atau saudara perempuan. Dua, keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, memberi mereka nafkah, bersabar atas mereka, dan semua hal yang berkaitan dengan mereka. Tapi tentunya perlu diingat bahwa berbuat adil kepada semua anak tetap dilakukan. Sekarang bagaimana berbuat adil kepada anak laki-laki dengan anak perempuan? Ya, bagaimana berbuat adil kepada anak laki-laki dengan anak-anak perempuan? Perhatikan perkara-perkara berikut. Yang pertama, wajib bagi orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya di dalam pemberian. Wajib orang tua berbuat adil kepada anak-anaknya dalam pemberian. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, inna abahu atan nabiyya sallallahu atabihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu bni hadha gulaman faqala akulla waladika nahalta mithlah qala la qala farji'hu. Artinya, Nu'man bin Bashir, sang anak namanya An-Nu'man, bapaknya namanya Bashir, ya, anak namanya Nu'man, bapaknya namanya Bashir, yang bercerita sang anak bahwa bapaknya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapaknya berkata, aku telah memberi kepada Nu'man seorang budak. Budak itu dulu harta. Kata Bashir, sang bapak, aku memberi kepada Nu'man seorang budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, akulla waladika nahalta mithlah, apakah setiap anakmu kamu berikan sepertinya? Maka Bashir menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'hu, kembalikan. Kembalikan budak tersebut. Ya, harus adil. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Ini menunjukkan bahwa orang tua wajib adil tatkala memberikan pemberian terhadap anak-anaknya. Salah satu penyebab kenapa orang tua wajib adil adalah hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bashir, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa, wahai Bashir, maukah engkau anak-anakmu berbakti yang sama kepadamu? Jadi sebesar kesamaan kita, keadilan kita berbuat adil kepada anak-anak saat memberi, sebesar itu pula kebaktian mereka sama terhadap orang tuanya. Ya, terhadap orang tuanya. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, dan keadilan, ini yang kedua, keadilan antara anak laki-laki dan perempuan tidak sama. Jadi adil tidak selalu identik dengan sama. Adil tidak selalu identik dengan sama. Sifat keadilan antara pemberian terhadap anak laki-laki dengan pemberian terhadap anak perempuan seperti di dalam sifat pembagian waris. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian. Seperti mendapatkan satu bagian. Seperti dua bagian anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan seperti bagian dua anak perempuan. Saya ulangi ya. Anak laki-laki mendapatkan satu bagian seperti bagian dua anak perempuan. Bagian dua anak perempuan. Apabila seorang orang tua memberi kepadanya emas, kepada seorang perempuan, misalkan 5 gram emas kepada seorang anak perempuan, maka orang tua wajib memberikan emas 5 gram juga kepada anak perempuan yang lain. Sedangkan kepada anak laki-laki memberikan lebih. 2 berarti 1 gram, 10 gram emas. 2 kali lipat dari anak perempuan. Begitu keadilan bagi para orang tua saat memberi kepada anaknya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, harus dibedakan antara pemberian nafkah dengan pemberian hadiah. Pemberian nafkah sesuai dengan keperluan seseorang. Pemberian nafkah sesuai dengan keperluan seseorang. Dan ini tidak mesti harus sama antara laki-laki dengan anak laki-laki dengan anak perempuan. Nafkahnya tidak harus mesti sama. Yang wajib sama dan adil adalah di dalam hadiah. Di dalam hadiah. Dan hadiah adalah tingkatan lebih daripada hanya sekedar nafkah. Ya. Tingkatan lebih hanya sekedar nafkah. Saya beri contoh. Seorang anak laki-laki memerlukan sepeda untuk dia pergi ke sekolah. Sedangkan seorang anak perempuan memerlukan perhiasan, anting, kalung, gelang, cincin. Maka ini tidak masuk ke dalam perkara hadiah. Akan tetapi masuk ke dalam perkara nafkah. Nafkah artinya sesuai dengan keperluan sang anak laki-laki dan keperluan sang anak perempuan. Sedangkan hadiah yang harus adil di atas itu semua. Paham Bu ini, paham? Ya. Jadi bedakan antara nafkah yang memang diperlukan oleh sang anak, maka ini sesuai dengan masing-masing anak. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya. Sedangkan untuk hadiah, yaitu bonus dari nafkah tadi, maka itu wajib adil. Ya, itu wajib apa? Wajib adil. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Saya beri contoh misalkan, seorang anak laki-laki membeli sepeda untuk pergi ke sekolah. Harga sepeda 2 juta. Maka kemudian sang orang tua ingin juga memberi nafkah kepada anak perempuannya. Dan anak perempuannya diberikan nafkah perhiasan. Maka perhiasannya 2 juta juga. Dia kira nafkah harus sama. Ini tidak mesti. Yang harus sama apa tadi, Bu? Hah? Hadiah. Yang harus sama adalah hadiah. Nafkah itu sesuatu yang diperlukan oleh anak. Sedangkan hadiah adalah qadrun zaid, bonus yang orang tua berikan kepada sang anak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami setelah ini, ya. Baik. Kemudian hadis bab yang ke-43, babu fadlu man 'ala banatahu al-mardudah. Keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Bagaimana maksudnya dikembalikan? Perhatikan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih, qala haddatsani Musa ibn Ali, ya atau ibn Ulay, an abi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibn Ju'sum, ala adulluka ala a'zami as-sadaqah aw min a'zami as-sadaqah? Qala bala ya Rasulullah. Qala ibnatuka mardudatan ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Abdullah bin Salim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ulay mengabarkan kepadaku dari ayahnya, yaitu Ulay, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Suraqah ibn Ju'thum, maukah engkau aku beritahukan sedekah yang paling besar atau salah satu dari sedekah yang terbesar? Ia menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, putrimu yang dikembalikan kepadamu, tidak ada yang memberinya nafkah selain engkau. Apa maksudnya ini? Hibati hafizakumullahu ta'ala, maksud putri yang dikembalikan, maksudnya adalah putri, anak perempuan yang dikembalikan kepada orang tuanya saat orang tuanya pasangannya sudah meninggal. Saya beri contoh, suami istri punya anak perempuan, si suami meninggal, tinggal istrinya, istrinya yang menanggung biaya anak perempuan ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nafkah kepada anak perempuan yang dikembalikan kepadamu karena suamimu sudah meninggal, kemudian yang mengurusnya. Jadi dikembalikan di sini maksudnya adalah mengurus. Mengurus anak perempuan yang bapaknya sudah meninggal. Ketika anak perempuanmu dikembalikan kepadamu, maka ini adalah sedekah yang paling besar. Sedekah yang paling agung. Ya, ini menunjukkan keutamaan menafkahi anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Ya, ditinggal mati oleh orang tuanya. Bahkan ahibati hafizakumullahu ta'ala, setiap orang yang dikembalikan kepada dirinya seseorang, maka itu adalah sedekah yang paling utama. Saya beri contoh, misalkan seorang yang menafkahi budak. Ini maksudnya budaknya dikembalikan kepada dirinya. Seorang yang menafkahi anak adopsi. Ini maksudnya adalah anak adopsi ini dikembalikan kepada dirinya. Berarti dia menafkahinya, mensedekahinya. Ini sedekah paling utama. Seorang yang pembantu yang dikembalikan kepadanya. Apa maksud pembantu dikembalikan, Bu? Hah? Dinafkahi, diurus. Seorang pembantu yang dikembalikan kepada tuannya, maksudnya urusan nafkah untuk pembantu ini siapa yang mengurus? Tuannya. Ya, maka ini besar pahalanya. Ini adalah sedekah yang salah satu sedekah yang terbesar yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Itu yang dimaksud dengan keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Kata-kata dikembalikan adalah ketika pasangannya sudah meninggal, kemudian dia yang mengurus. Dan bisa termasuk ketika pasangannya sudah bercerai dan pengurusannya adalah anak asuhnya. Pengurusan anak tersebut adalah pada asuhannya. Maka ini termasuk daripada sedekah yang paling besar. Ya, yang paling besar. Makanya saat mengasuh anak, saat terjadi perceraian, itu jangan sampai seseorang merasa dibebani. Ya, akan tetapi seseorang senantiasa merasa senantiasa bersyukur karena bisa menanggung anak yang dikembalikan kepadanya. Karena setiap yang dia sedekahkan kepada anak tersebut, maka itu adalah sedekah yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Pelajaran dari hadis ini, sebelumnya Bu, saya ingin bertanya, paham Bu maksud hadisnya? Paham ya maksud hadisnya? Jadi ada seorang suami, istri, kemudian entah mati suaminya, atau entah mati istrinya, ataupun entah bercerai dengan suaminya, atau kemudian setelah itu yang mengurus anak ini, kan ada anaknya. Baik yang mengurus itu yang masih hidup, seperti suaminya masih hidup, karena istrinya yang meninggal, ataupun istrinya yang masih hidup, suaminya yang meninggal, maka ketika anak ini dikembalikan kepada orang tuanya, untuk diurus, dinafkahi, disedekahi, maka itu adalah apa Bu? Sedekah yang paling besar. Sedekah yang paling besar. Ya, ini bersyukur, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang diberikan ujian oleh Allah. Seperti misalkan suaminya meninggal. Ataupun bercerai dengan suami yang zalim. Kemudian hak anak asuhnya pada dirinya. Jangan merasa berat. Tetapi itu adalah sedekah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari hadis ini adalah bahwa ini penting ini. Seorang yang mengerjakan kewajiban harus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengerjakan kewajiban harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, si suami meninggal istrinya atau bercerai dengan istrinya. Kemudian si suami ini yang sendirian menanggung biaya pendidikan dan hidup anak-anaknya. Ini namanya anak yang dikembalikan kepada bapaknya. Maka pada saat itu si suami benar-benar bersedekah dengan sedekah yang sangat besar pahalanya. Jadi itu pelajaran pertama. Bahwa mengerjakan kewajiban tetap harus dengan niat. Ini begitu juga nih ibu-ibu yang ngasih duit kepada anak-anaknya untuk belanja. Itu nafkah yang ibu berikan kepada anak-anak. Dan itu harus dibarengi dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat keutamaan. Terdapat pelajaran. Yaitu pelajarannya adalah hendaknya setiap amal saleh harus ada namanya ihtisab. Ya, harus ada namanya apa? Ihtisab. Setiap amal saleh. Ihtisab itu artinya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu ada ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah keutamaan memberi nafkah kepada anak. Karena anak yang dikembalikan tersebut akhirnya orang tuanya yang mengurusnya, yang memberi nafkahnya. Ini menunjukkan keutamaan memberi nafkah kepada anak. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah harus bersabar saat mencari nafkah. Harus bersabar saat mencari nafkah. Mungkin sulit, mungkin penuh tantangan, penuh rintangan, harus bersabar. Apalagi kalau seandainya single parent. Orang tua yang sendiri bukan punya pasangan. Maka dia mengurus anaknya. Apalagi perempuan-perempuan yang punya anak-anak, baik ditinggal mati oleh suaminya ataupun ditinggal cerai oleh suaminya. Kemudian anak-anaknya yang mengurusnya, yang mengurus anak-anaknya adalah dia. Akhirnya dia harus banting tulang dengan segala macam keterbatasannya. Dia harus berjualan, tetapi jualannya pun yang sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan, tidak membuka auratnya, tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tentu sangat sangat sulit. Nah, disitulah letak dalil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bersabar saat mencari rezeki, terutama saat menjadi single parent. Ya, makanya saya nasihatkan kepada saudari-saudari muslimah yang meninggal suaminya ataupun diceraikan oleh suaminya, cepat-cepat mencari penggantinya agar bisa dinafkahi oleh suami yang baru. Ya, agar bisa dinafkahi oleh suami yang baru tersebut. Sehingga dia fokus untuk mendidik anaknya. Sehingga dia sangat fokus untuk mendidik anaknya. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, termasuk prinsip dalam beramal adalah mencari pahala yang paling besar dari amalannya. Saya ulangi, termasuk prinsip dalam beramal adalah mencari pahala yang paling besar dalam amalannya. Sedekah misalkan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, ala adulluk ala a'zamis sadaqah. Maukah aku beritahukan kepada kalian terhadap sedekah yang paling besar pahalanya. Yang menunjukkan prinsip hidup seorang muslim, laki-laki dan perempuannya, mencari pahala yang paling terbesar dari sebuah amalan. Jangan pahala yang ecek-ecek. Ya, jangan pahala yang sekedarnya. Tapi tingkatkan kualitas beramal sehingga mendapatkan pahala yang paling besar. Dan itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dengannya mereka mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja di dalam perkara dunia ingin yang paling sempurna. Kenapa kemudian kita di dalam perkara akhirat, surga, tidak ingin yang paling sempurna? Ada orang pernah berkata, Ustaz, saya ini tahu surga itu indah, saya ingin sekali masuk surga, saya ingin sekali mendapatkan kenikmatan dalam surga. Tapi saya tahu diri, Ustaz, saya ini malas ibadah, suka nonton TV, TV-nya yang lawak-lawak, ya. Tapi saya ingin masuk surga. Boleh enggak saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi saya tahu diri, ya Allah, kalau begitu, biarkan saya masuk surga walaupun hanya di emperan. Emperan surga. Ini enggak boleh. Prinsip hidup seorang muslim harus mencari pahala yang paling besar dalam sebuah amalan. Ya, dalam sebuah amalan. Baik. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah, dan hadis ini lemah, sanadnya lemah. Ya, hadis ini sanadnya lemah. Tetapi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Qala hadatsana Bishr, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Musa, qala sami'tu Abi an Suraqah ibn Ju'shub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Suraqah mislahu. Bishr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku dari Suraqah ibn Ju'shum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Suraqah, sama dengan hadis di atas. Bedanya cuma apa, Bu? Bedanya cuma ada jalan lain. Ada jalan lain. Sahabatnya sama, Suraqah ibn Ju'shum. Tapi jalan lainnya berbeda. Ya, jalan lainnya berbeda. Wallahu a'lam. Dan juga bedanya adalah ada panggilan, ya Suraqah, wahai Suraqah. Nah, ini termasuk ke istimewaan ilmu hadis, yaitu ketelitian. Salah satu istimewanya ilmu hadis adalah ketelitian. Wallahu a'lam. Hadis yang ke selanjutnya, keempat, hadis keberapa bu? Hadis yang ke-82 ya. Qala haddatsana Haywah bin Shuraih qala haddatsana Baqiyyah ibn Bahir an Khalid anil Miqdam bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Dari Haywah bin Shuraih. Haywah bagus nama anak, Haywah. Kayak nama-nama orang Jepang. Haywah. Kemarin di majelis subuh kalau tidak salah, ada nama seorang tabi'in, bahkan disebut seorang sahabat. Ya, namanya Ghudayf. Ghudayf. Ghudayf itu dia mengatakan ma zaharat bid'atun illa turika mithluha sunnah. Tidak nampak perbuatan bid'ah kecuali perbuatan sunnah akan ditinggalkan. Ghudayf. Ini kan biasanya orang-orang anak orang-orang tua, orang tua muda itu sukanya nama yang keren-keren. Nah, Ghudayf. Bisa begitulah. Ghudayf. Atau Ghudayf. Jadi kayak nama-nama Rusia gitu. Ya. Khabib gitu. Ya. Jadi nama-nama Rusia, Ghudayf ataupun Ghudayf sama aja. Itu nama laki-laki. Siapa yang hamil sekarang itu hadiah dari saya. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kita lanjutkan. Haywah bin Shuraih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Baqiyyah mengabarkan kepada kami dari Buhair, dari Khalid, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Ini seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesuatu yang engkau berikan kepada dirimu sendiri adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan kepada anakmu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan kepada istrimu adalah sedekah bagimu, serta apa yang engkau berikan kepada pelayanmu adalah sedekah bagimu. Ini hadis insya Allah bisa dipahami. Apa maksud sedekah? Ya, yang engkau berikan. Jadi kalau kita minum, kita makan, maka itu sebenarnya kita sedang bersedekah kepada diri kita sendiri. Kita memberi hadiah, makan, minum kepada anak, pakaian, itu sedang bersedekah. Kita nyuapi istri, itu sedang bersedekah. Kita nyuapi suami, itu sedang bersedekah. Ya. Karena tidak ada suami, nyuap sendiri, itu sedang bersedekah. Pokoknya saya panas-panasin biar cepat nikah semua sini. Ya. Dan apa yang kau berikan kepada pembantumu, pelayanmu, itu adalah sedekah. Di sini pelajarannya adalah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, agar seseorang ketika makan, dia berihtisab, yang saya sebutkan tadi, berharap pahala. Karena di situ terdapat sedekah. Orang tua yang menafkahi anak-anaknya, maka dia hendaknya berihtisab. Karena itu ada nilai sedekah. Jadi orang tua ketika berihtisab, wah ini saya nyari pahala nih dengan cara saya menafkahi anak saya ini, saya dapat pahala atasnya. Otomatis akhirnya ketika dia bekerja, dia tidak merasa berat. Karena dia dapat pahala. Sebagaimana orang sholat, sebagaimana orang baca Quran, sebagaimana orang haji, orang umroh, orang puasa, dapat pahala. Maka begitu pula ketika seseorang menafkahi anak, setelah dia bekerja, melawan panas, melawan hujan, dan semisalnya, kemudian dia hasilnya dia kasihkan ke anaknya, maka dia akan tegar, sabar. Kenapa? Karena nafkah yang dia berikan itu dia niatkan di dalam hati bahwasanya ini adalah menginginkan pahala sedekah. Maka tidak berat dia untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya. Ketika anak-anaknya mau sekolah dan setelah selesai sekolah, dia pun tidak mau ngungkit-ngungkit. Ada sebagian, mohon maaf ya, sebagian orang tua suka ngungkit-ngungkit. Itu sangat menyakitkan kepada anak. Ikam nih, aku sekolahkan sampai sarjana, sakalnya kayak ini aja. Maksudnya, dia tidak bisa ngasih balik kepada orang tuanya. Orang tuanya kesal. Nah, ini tidak benar sikap dari orang tua. Kenapa? Karena ketika Anda menyekolahkan anak, itu kewajiban Anda. Yang semestinya Anda melakukannya, dan agar istiqamah, agar sabar dengan sekolahnya sang anak, dengan biaya sekolah sang anak, maka hendaklah dia berharap pahala sedekah dari itu. Jadi dia menafkahi anak itu adalah sedekah, ya, menafkahi anak itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan pelayan, pembantu juga. Sebagian tuan-tuan yang bakhil, kikir, pelit, mendit, koret, engken, pamalar, ya, ini biasanya sangat berhitung kepada pelayannya. Maka usahakan yang kita makan dimakan juga oleh pembantu kita, yang kita minum, yang kita pakai, ya, nggak usah terlalu berhitung-hitung. Kenapa? Karena itu ada nilai sedekah di atasnya. Nah, ini ibu-ibu. Nah, di sini ada kandungan hadis dari halaman 105. Satu, seseorang mendapatkan pahala atas nafkah wajib yang ia berikan. Nah, ini penting. Seseorang akan mendapatkan pahala atas nafkah wajib. Sebagian suami ketika memberikan harta kepada istrinya, ya, maka dia seakan-akan, aduh, panatnya begawi, mbah itu sudah dapat dibadakan bini yang pulang. Padahal itu nafkah wajib, tetapi dia semestinya di situ berikhtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Taala. Seperti pahala sedekah karena ia meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala dan melaksanakan perintahnya. Ya. Seseorang wajib memberi nafkah kepada istri, anak, budak, dan semua orang yang wajib ia nafkahi. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-44. Penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babun man kariha an yatamanna mautal banat. Orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Maksudnya, orang yang tidak suka, orang yang membenci an yatamanna mautal banat. Orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuannya. Coba kita baca hadisnya. Qala hadatsana Abdullah bin Abi Syaibah. Qala hadatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman bin Al-Harith an Abi Ar-Rawwa' ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan kana 'indahu walahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna. Yang artinya, Abdullah bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Utsman bin Al-Harith, dari Abu Rawah, dari Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki bersamanya, dan orang itu mempunyai anak-anak perempuan, lalu ia mengharapkan kematian mereka. Maka murkalah Ibnu Umar seraya berkata, engkaukah yang memberi rezeki kepada mereka? Maksud dari bab ini adalah orang yang tidak suka, ya, orang yang tidak apa, ini babnya keliru. Saya terjemahannya juga jadi bingung. Bab apa terjemahannya keliru maksud saya. Bukan babnya, terjemahannya keliru. Maksud bab ini adalah bab seseorang yang membenci angan-angan kematian anak perempuan. Seseorang yang membenci berangan-angan kematian anak perempuan. Maksudnya begini, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan berharap berangan-angan anak perempuannya mati. Itu maksudnya. Bab seseorang yang membenci berangan-angan kematian anak perempuan. Ya, membenci berangan-angan kematian anak perempuan itu bagus. Jangan sampai berangan-angan kematian anak perempuan. Bahkan membenci angan-angan tersebut. Paham Bu maksudnya? Ya, kenapa? Karena ini kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang Arab jahiliyah. Mereka membenci ketika punya anak perempuan. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yang artinya, jika mereka diberikan kabar dengan anak perempuan, maka wajah mereka akan muswaddan, menghitam, merah menghitam dalam keadaan sangat murka. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ia menyembunyikan diri dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Jadi menganggap bahwasanya mendapat anak perempuan itu buruk, ya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ya. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan tersebut. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 58-59. Maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi hadisnya lemah dan tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran hukum. Tapi maknanya benar. Kenapa? Karena seseorang tidak boleh menganggap perempuan, anak perempuan adalah pendatang kesialan. Ya, tidak boleh. Bahkan ibu-ibu saya berpesan, anak perempuan harus lebih disayangi, ya, disayangi, lebih diperhatikan. Kenapa demikian? Karena tadi keperluan mereka berbeda dengan keperluan laki-laki. Terakhir ibu, hadis yang bab yang ke-45. Babun al-waladu mabkhalatun majbanatun. Anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Maksudnya adalah kadang-kadang orang tua gara-gara anaknya dia bakhil. Saya mohon izin. Mohon maaf, tadi ada saudara saya dari Arab Saudi. Taib, anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Kadang sebagian orang tua gara-gara anaknya, maka dia bakhil, kikir, ya, engken. Tidak mau ngasih sedekah karena mikirin anak. Tidak mau berjihad karena mikirin anak. Jadi pengecut. Ini sebabnya. Ini hadis luar biasa. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kadang-kadang anak itu bisa jadi musuh bagi kalian. Inna auladakum inna amwalakum auladakum aduwwal lakum fahdharuhum. Artinya sesungguhnya anak-anak kalian adalah musuh kalian. Dan harta-harta kalian adalah musuh kalian. Ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surah Al-Munafiqun, Surat ke-63 ayat 9 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan. Ini menunjukkan bahwa anak bisa jadi penyebab orang tua mempunyai sifat bakhil dan sifat pengecut. Pengecut maksudnya adalah tidak mau berjihad, tidak mau bersedekah, tidak mau menjalankan ketaatan gara-gara anaknya, takut kepada anaknya, khawatir terhadap anaknya. Penulis mengatakan, qala hadatsana Abdullah bin Salih, qala hadatsani Laits, qala kataba ilayya Hisham an abihi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yawman, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Falamma kharaja raja'a faqala kayfa halaftu ay bunayya, faqultu lahu faqala a'azzu alayya wal waladu al watu. Artinya, Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Hisham menulis kepadaku dari ayahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah tidak ada di muka bumi satu orang pun yang lebih aku cintai daripada Umar. Kemudian kembali dan berkata, bagaimana aku bersumpah wahai putriku? Lalu aku beritahukan kepadanya apa yang telah diucapkan. Lalu ia berkata, iya Umar lebih berharga bagiku sedangkan anak paling melekat dalam hatiku. Maksudnya begini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidak ada di atas muka bumi satu orang pun yang lebih aku cintai daripada Umar. Ini menunjukkan bahwa seorang, ini amalan bu ya, saya pesan, cari, berusaha mencari. Seorang muslim laki-laki ataupun perempuan berusaha mencari teman dekat. Ya, teman dekat yang Anda temani karena Allah. Saling menasihati, saling mengajak kepada kebaikan, saling mencegah dari kebungkaran. Ya, bukan teman ya yang suka hanya sekedar makan-makan. Ya, hanya sekedar berkumpulan makan-makan. Ada warung hanyar, sana yuk. Ya, bukan. Ini teman yang Anda temani karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tidak ada demi Allah, tidak ada di muka bumi satu orang pun yang lebih aku cinta daripada Umar." Dan ini boleh untuk mengumumkannya. Seperti misalkan saya mengatakan, "Tidak ada satu orang pun yang saya cintai atau teman yang saya temani karena Allah." Yang paling terdekat dibandingkan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah. Ini boleh diumumkan. Ini bukan riya, tapi ini boleh diumumkan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumumkannya seperti itu. Ya. Kemudian kembali dan berkata, bagaimana aku bersumpah wahai putriku? Maksudnya di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, bagaimana aku bersumpah wahai putriku, wahai Aisyah, bagaimana aku bersumpah? Ya, ini maksudnya. Bersumpah untuk apa? Ahibati hafizakumullah. Yaitu maksudnya adalah bersumpah untuk ya. Maksudnya adalah bersumpah untuk menekankan pembicaraan yang sudah disebutkan tadi. Yang sudah disebutkan tadi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling beliau cintai. Bagaimana aku bersumpah wahai anak perempuanku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lalu aku beritahukan, kata Aisyah, lalu aku beritahukan kepadanya apa yang telah diucapkannya. Yaitu yang telah diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, Umar lebih berharga bagiku sedangkan anak paling melekat dalam hatiku. Maksudnya adalah Umar lebih berharga sebagai teman Tapi yang paling ada di dalam hatiku adalah anak, karena aku sangat sayang terhadap anak. Nah, itu maksudnya. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang orang tua gara-gara anaknya, karena terlalu cinta, akhirnya menjadi pengecut, bakhil, ataupun menjadi tidak taat kepada Allah gara-gara anaknya. Wallahu a'lam. Terakhir, ibu-ibu, hadis yang ke-85. Qala haddatsana Musa, qala haddatsana Mahdi ibn Maimun, qala haddatsana ibnu Abi Ya'qub, an ibni Nu'm, qala kuntu shahidan ibna Umar radhiyallahu anhuma, id sa'alahu rajulun an damil ba'udah, faqala mimman anta, faqala min ahli al-Iraq, qala unzuru ila hadha, yas'aluni an damil ba'udah, waqad kutilu ibna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma raihanai min ad-dunya. Artinya, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Ya'qub mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Nu'aim, dari Ibnu Abi Nu'um, ia berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar ketika ditanya tentang darah nyamuk. Abdullah bin Umar ditanya tentang darah nyamuk, hukumnya apa? Najis atau tidak? Lalu ia berkata kepada orang yang bertanya, dari mana engkau? Wahai si penanya, engkau yang bertanya tentang darah nyamuk, najis atau tidak, engkau ini dari mana? Orang itu menjawab, dari Irak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, lihatlah orang ini, dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, sementara mereka, warga Irak, telah membunuh putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa yang dibunuh? Al-Husain radhiyallahu anhu, dan juga Al-Hasan radhiyallahu anhum. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya adalah wewangianku di dunia. Maksudnya anak itu, ini kan cucu. Al-Husain dan Al-Hasan adalah cucu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cucu kedudukannya seperti anak. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang orang tua saking cintanya kepada anak, saking sayangnya kepada anak, maka akhirnya mereka senantiasa berlaku yang tidak sepatutnya dilakukan, yaitu berbuat maksiat, mendahulukan kepentingan anak daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa meletakkan anak-anak kita pada tempatnya. Jangan sampai gara-gara anak kita kemudian kita tidak taat kepada Allah. Gara-gara anak kita, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Karena anak adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia adalah perhiasan, dia pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih taat kepada Allah atau kita pengecut, takut, bakhil gara-gara anak kita atau tidak? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bila kita memberi hadiah kepada anak satu saat anak ketiga belum lahir, apakah saat anak ketiga sudah besar kita beri hadiah yang serupa juga? Tidak. Ya. Yang jelas anak-anak saat ada kita adili, berbuat adil maksudnya. Saat mereka tidak ada, maka bukan urusan mereka pada saat itu. Jadi tidak mesti harus sama karena mereka pada saat itu tidak ada. Kalaupun ada, maka tentunya kepentingannya berbeda, hadiahnya pun berbeda. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tua terlanjur tidak adil dalam pemberian? Apakah orang tua perlu diingatkan tetapi khawatir beliau tersinggung, atau saya ikhlaskan saja? Maka jawabannya lebih baik dalam hal ini mengikhlaskan saja, ya. Daripada orang tua tersinggung, lebih baik mengikhlaskan saja. Bolehkah menggunakan nafkah suami untuk belanja yang jika minta izin terlebih dahulu suami tidak mengizinkannya, tapi jika sudah terbeli suami memaafkannya? Padahal barang bermanfaat tapi bukan hobi suami. Maka jawabannya yang jelas, apabila uang yang diberikan oleh suami kepada istri, maka itu adalah hak yang dimiliki oleh istri. Hak yang dimiliki oleh istri. Dia berhak untuk menggunakannya bagaimana saja. Ya, dia berhak untuk menggunakannya bagaimana saja. Karena itu pemberian dari suami yang merupakan nafkah suami kepada istrinya. Itu berarti milik sang istri. Dan istri boleh berlaku apa saja karena istrinya sudah dewasa. Cuma tetap diberlakukan jangan sampai dalam perkara maksiat. Tetapi lebih utama tentunya minta izin agar tetap menghormati kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan, para istri. Disebabkan kenapa? Karena Allah meninggikan derajat mereka. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, disebabkan karena para suami ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan karena para suami memberikan nafkah kepada para istri. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la tantahikul mar'ah syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha. Seorang wanita tidak menghabiskan dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Dan ini masuk dalam bab adab, tidak wajib, tapi bab adab. Lebih baik dia izin dengan suaminya. Ayat yang saya bacakan tadi surah An-Nisa surat ke-4 ayat 34. Izin bertanya, saya suka marah dan tidak sabar terhadap anak. Mohon nasihati saya. Terkadang saya marah kepada anak secara berlebihan hingga meninggalkan penyesalan setelahnya. Anak-anak saya masih kecil berusia 9 tahun dan 4 tahun. Maka jawabannya, ingat selalu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah. Ingat selalu wasiat itu dan berusahalah untuk tidak marah. Ya, dan ini perlu latihan, Bu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbara yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha sabar, maka niscaya Allah akan membuat dia biasa sabar. Jadi harus latihan, Bu. Ya, ingin marah, ingin memukuli, apalagi pas lagi menangis itu kan biasanya muhanya tambah berot. Ya, ingin mukuli, tahan. Ya, ditahan. Harus sabar. Ya, harus berusaha sabar. Karena orang bisa karena biasa. Berusahalah, niscaya Allah akan memudahkan. Yang kedua yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersabar dalam mendidik anak. Yang ketiga, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yaitu seseorang ketika dia ingin mendidik anaknya dan ingin bersabar, maka yakinilah baik-baik bahwasanya anak-anak tersebutlah yang nanti akan mendoakan kita. Anak-anak tersebutlah yang nanti akan mungkin memberikan syafaat kepada kita. Bersabarlah dengan kedudukan anak. Ya, bersabarlah. Dan yang keempat yaitu mengingat bahwa kadang, bahkan bukan kadang, kebanyakan sifat amarah mendatangkan keburukan yang penyesalannya tiada henti. Saya ulangi ya, sifat amarah orang tua terhadap anaknya kebanyakan mendatangkan keburukan pada anak yang penyesalannya tiada henti. Gara-gara orang tuanya marah terhadap anaknya, anaknya jadi penakut. Sampai tua penakut. Gara-gara orang tuanya marah pada anaknya, dia pukul anaknya, anaknya patah kakinya. Penyesalan tiada henti. Anaknya pecah gendang telinganya. Penyesalan tiada henti. Maka saya ulangi sekali lagi, ya, kebanyakan orang tua yang tidak sabar mendidik anaknya, suka marah-marah, suka memukul, maka akan mendatangkan keburukan terhadap anak yang penyesalannya tidak henti. Maka hati-hati, ya, pegang itu berat-berat baik-baik sehingga kita jangan mudah marah. Ya. Kemudian yang kelima, kalau seandainya sedang marah, maka berpindahlah keadaan. Sedang duduk, maka berdirilah. Sedang berdiri, maka berbaringlah. Sedang di dalam kamar marahnya, keluarlah. Jangan sampai seseorang di tempat yang sama atau keadaan yang sama. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Teman saya ada yang janda, tapi belum mau menikah. Alasannya takut ketiga anaknya terlantar. Takut bapak tirinya tidak sayang kepada anak-anaknya dengan ketakutan yang lain. Saya kadang mau menjodohkan dengan seseorang, tapi tetap tidak mau. Tolong nasihatnya buat teman saya yang janda tersebut. Nasihatnya, menikahlah secepatnya. Ya, ketakutan-ketakutan tersebut gantilah dengan perkataan, perasaan yang baik. Niscaya Allah akan memberikan perasaan yang memberikan yang terbaik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr. Sesungguhnya jika hambaku bersangka baik, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Jika aku bersangka buruk, maka aku akan berbuat buruk kepadanya. Adapun ketakutan-ketakutan tersebut, maka dia bisa ambil tindakan preventif sebelumnya. Dia mencari laki-laki yang memang taat agama dan tahu agama. Taat agama dan tahu agama. Itu yang dicari. Bukan hanya sekedar kaya, ganteng. Bukan. Tetapi tahu agama dan juga seorang yang beragama. Taat agama dan tahu ilmu agama. Meskipun kadang-kadang penghasilannya dia tidak terlalu bermewah-mewah. Tapi dia bekerja, dia menafkahi, dia laki-laki yang bertanggung jawab, ya, dan semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah ada dalil atau keutamaan apabila setelah pulang kerja lebih baik singgah dulu di masjid sholat dua rakaat sebagai rasa syukur atas ikhtiar hari ini? Yang ada dalilnya adalah sebelum pulang dari safar, atau saya ulangi, setelah pulang dari safar, sebelum masuk ke dalam rumah, itu ada dalilnya. Dia singgah dulu di masjid, sholat dua rakaat, kemudian setelah itu baru dia datang ke rumahnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sikap orang tua, terutama ibu, yang ingin sekali anaknya sukses dalam pendidikan duniawi, sehingga berupaya memfasilitasi anaknya demi pendidikan. Maksudnya lebih fokus ilmu dunia ketimbang ilmu akhirat. Sedangkan si anak ingin condong menuntut ilmu akhirat, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Maka jawabannya adalah, kalau memang sang anak tersebut ingin lebih fokus kepada ilmu agama, ya, maka dia beritahukan kepada ibunya bahwa saya ingin lebih menuntut ilmu agama, dan ilmu agama lebih bermanfaat untuk nanti kehidupan saya dan juga untuk bekal ibu bapak. Ya. Ketika ibu bapak sudah meninggal, maka anaknya lah yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah ibu bapak meninggal. Ya. Terangkan kepada orang tua bahwa ilmu agama lebih utama dibandingkan ilmu dunia. Ilmu agama yang menjadikan seseorang berlaku terhadap dunia dengan baik dan benar. Ilmu agama adalah ilmu pokok dalam kehidupan seorang manusia. Karena seorang manusia diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tidak akan bisa dia dapatkan, kecuali tidak akan bisa dia kerjakan kecuali dengan berilmu agama yang baik dan benar. Ya. Kemudian sebutkan kepada orang tua tentang keutamaan-keutamaan berilmu agama. Ya. Dan sebagian orang tua dalam pemikiran mereka yang sangat pendek bahwa ilmu agama tidak menjamin kehidupan dunia. Maka jawabannya adalah orang yang menuntut ilmu agama, Rasulullah SAW mengatakan la'allaka turzaqu bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada engkau akibat saudaramu menuntut ilmu agama. Jadi ilmu agama sebenarnya yang mengatur harta, ilmu agama yang sebenarnya yang mengatur kehidupan seseorang. Maka terangkan tentang pentingnya belajar ilmu agama, kedudukan ilmu agama, keutamaan ilmu agama. Sebutkan kepada orang tua bahwasanya menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama kewajiban bagi setiap muslim. Maka terangkan kepada kedua orang tua masalah seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian juga, tetapi kalau seandainya orang tuanya tetap memaksanya untuk menuntut ilmu dunia, dan anaknya juga agak condong kepada ilmu dunia, maka saya nasihatkan, yang anak yang agak condong kepada ilmu dunia ini, niatkan bahwa ilmu dunianya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Maka ini saya tidak akan dapat pahalanya. Ilmu kedokteran, dia niatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ilmu matematik, dia niatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Ilmu kemarin saya wawancara salah satu guru calon guru matematik di pesantren Intan Ilmu. Wawancara karena gurunya kita harus tidak sembarangan. Ya, harus lulusan S1, harus lulus psikotes, kemudian harus IQ-nya lebih dari yang kita harapkan, IP-nya 3 lebih. Tidak sembarangan kita mencari guru. Karena memang pesantren Intan Ilmu saya harapkan untuk menjadi pesantren unggul. Makanya tagline kita adalah unggul, amanah, berakhlak. Ya. Maka ada orang saya tanya, matematik yang Anda inginkan, apa bisa Anda bisa dapatkan pahala darinya? Maka beliau mengatakan, iya. Dengan matematik tersebut, maka kaum muslimin akan maju. Bisa menghitung dengan baik dan benar, kemudian bisa menghasilkan perhitungan-perhitungan yang bermanfaat untuk kegiatan Islam dan juga kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu-ilmu umum, tetapi jika diniatkan untuk agama, maka niscaya dia akan bernilai pahala. Wallahu a'lam. Beberapa waktu lalu, Ustaz menjelaskan bahwa poligami itu urusan suami, izin atau tanpa izin istri. Bagaimana Ustadz jika poligami dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan diminta jangan sampai istri pertama mengetahui dan istri simpanannya, apakah itu termasuk kezaliman? Maka jawabannya, tidak ada peraturan dalam syariat Islam seorang suami yang berpoligami untuk memberitahukan kepada istri yang pertama. Dan kalau memberitahukan, apalagi minta izin, tidak akan dikasih. Itu sudah rahasia umum bagi ibu-ibu. Gak akan dikasih. Dan belum ada dalil, riwayat, kisah Nabi Muhammad SAW ingin berpoligami minta izin kepada Aisyah karena ingin menikahi Saudah, karena ingin menikahi Zainab. Gak ada. Ya, tidak ada. Tetapi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan dia ingin membagi istri, membagi pembagian dengan istri-istrinya sebagai suami yang adil, maka dia semestinya memberitahu kepada suaminya, kepada istrinya. Bagaimana dia mau berlaku adil kalau dia tidak memberitahu? Dan adil di sini yang paling utama diantaranya adalah adil dalam bermalam, memberi nafkah. Bagaimana kalau tidak memberitahu, kemudian dia tidak ingin berbuat adil? Tidak bisa. Misalkan malam-malam keluar, ya, pura-pura apa gitu, nukar apa gitu, nggak mungkin. Lawasnya jadi istri, anu jadi suaminya mantri lagi, mantri nang apa? Ya, maka dia mau tidak mau dia memberitahukan. Dan saya berpesan, ya, kepada para suami, jika Anda ingin berpoligami, maka perhatikan keluarga pertama. Jangan sampai merusaknya, menghancurkannya. Kalau merusaknya, menghancurkannya, maka pertahankanlah modal Anda dibandingkan Anda mendapatkan keuntungan. Modal, mempertahankan modal lebih utama dibandingkan menambah keuntungan. Ya, ini. Puas sudah? Puas? Orang yang menafkahi 3 saudara perempuannya, apakah ketiga saudara perempuannya itu sudah menikah semua? Sudah mapan? atau bahkan lebih mapan, apakah itu juga masih mendaki tanggung jawab dari saudara laki-lakinya ini, termasuk cara berpakaian dan lain-lain ketika bapak belum saudara laki-lakinya ini ketika bapak belum meninggal ataupun sudah meninggal. Maka tentunya di dalam hadis belum diceritakan, ya, belum diceritakan. Tapi wallahu alam, yang dimaksud adalah tiga saudaranya yang belum bekerja ataupun belum ada yang menafkahinya. Karena ketika tiga saudarinya ini yang disebutkan dalam hadis tadi, siapa yang mempunyai tiga saudari kemudian dia berbuat baik kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka maksudnya adalah tiga saudari yang belum ada menafkahinya, belum ada suaminya, belum ada yang menafkahinya, ya, wallahu alam. Dan apakah apabila mereka meminjam uang kepada kami, salah satu dari tiga saudara perempuannya, tanpa sepengetahuan suami mereka, apakah kita tidak boleh menagihnya uang saudara laki-laki? Padahal istri saudara laki-laki kurang ridha, dikarenakan si peminjam uang dalam segi materi lebih mapan, bergaya ala sosialita. Dan ternyata uang pinjaman itu dipakainya untuk gali lubang, tutup lubang kebutuhan tertier yang tidak ketahui suaminya, jual beli emas dan semisalnya. Afwan Ustaz, jadi curhat, sudah biasa. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang menjadi pembicaraan di sini yang jelas adalah bahwa kalau yang dibicarakan di dalam hadis maksudnya adalah saudari-saudari perempuan yang belum ada yang menafkahinya. Orang tuanya sudah meninggal, sedangkan mereka belum menikah. Tentunya tidak ada laki-laki yang menafkahinya. Nah, mereka ini yang dinafkahi oleh saudara-saudara laki-lakinya. Dan itu kewajiban loh, bagi kakak laki-laki, ya, atau bagi adik laki-laki yang sudah bekerja. Kewajiban itu. Ya, wallahu a'lam. Saya punya tetangga yang sering memberi makanan, tapi saya mengetahui kalau dia mendapatkan uang dari hasil yang tidak terpuji. Bolehkah saya menerima pemberian tetangga tersebut? Dan bagaimana hukum makanan tersebut? Maka jawabannya boleh, Bu. Karena gini, harta yang didapat dengan cara yang haram, cara yang haram, maka harta ini jika berpindah kepada seseorang dengan cara yang halal, dia halal. Ya, harta yang didapat dengan cara yang haram, jika berpindah kepada seseorang dengan cara yang halal, maka dia halal. Boleh diterima. Tapi itu berbicara hukum kebolehan. Kalau berbicara hukum afdaliyah, keutamaan, maka sikap wara' lebih utama. Wara' itu meninggalkan yang halal demi tidak terperosok kepada yang haram. Wallahu a'lam. Bolehkah kunyah tadi diberikan kepada wanita yang belum menikah? Boleh, Bu. Ya, boleh. Berkunyah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bahkan mohon maaf, bahkan anak-anak sahabat yang masih di dalam perut dikasih kunyah. Ya, masih dalam perut janin masih dikasih kunyah. Ya, ini boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan wanita single parent yang harus bekerja di kantor? Apakah berdosa karena berikhtilat? Apakah harus resign dan bekerja dari rumah? Maka jawabannya, nasihat dulu sebelum jawabannya. Nasihat, menikahlah. Ya, menikah. Ya. Kalau perlu kita mengadakan nikah masal para jandaisme. Ya. Saya akan mengerahkan kawan-kawan untuk menikahkan massal. Nah, ini boleh-boleh saja, menikahlah. Karena harus akhirnya ada yang menafkahinya. Ya. Coba lihat bagaimana single parent harus bekerja di kantor, berikhtilat, otomatis itu perbuatan haram. Maka saya tidak mengatakan berhentilah, tidak. Tetapi berusahalah untuk tidak terjadi ikhtilat. Dan usaha itu hukumnya wajib. Kalau terjadi ikhtilat, berdosa. Ya, makanya saya katakan menikahlah. Ya, karena seseorang semestinya harus menjauhi menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemaksiatan. Bagaimana coba maksiat setiap hari? Bagaimana hartanya mau halal? Atau bagaimana hartanya bukan mau halal? Hartanya mungkin halal, tapi bagaimana keadaan jiwanya ketika dia ingin mendapatkan yang halal, tapi dengan cara dia harus melaluinya dengan bermaksiat. Ustaz, kita kan di Indonesia, bukan di Arab Saudi. Hukum Allah umum. Ya, ini yang saya maksud tadi juga. Ketika di awal saya mengatakan tentang istiqamah. Wallahi sedih dari hati yang paling dalam kalau seandainya ada saudari-saudari muslimah yang dulunya lengkap, rapat, rapi. Kemudian setelah itu bergaul dengan orang-orang yang salah gaul, akhirnya berbalik arah. Ini sangat menyedihkan. Bagi kami para pengajar sangat menyedihkan. Berarti kami belum 100% ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ilmunya enggak sampai ke dalam hati. Akhirnya susah muridnya untuk istiqamah dengan ilmu tersebut. Maka saya nasihatkan, menikahlah secepatnya. Menikah, kemudian setelah itu dinafkahi oleh laki-laki yang memang bertanggung jawab untuknya, ya. Dan hukumnya haram berikhtilat, hukumnya haram. Saya tidak mengatakan resign, tidak, tetapi carilah celah agar dia tidak ikhtilat meskipun dia tetap dalam pekerjaannya. Allahu a'lam. Ada seorang janda yang akan dinikahi oleh dua orang lelaki, ha? Yang pertama lelaki bujang dan yang kedua lelaki duda. Manakah yang harus saya pilih, Ustaz? Maka yang jelas ibu yang janda ini harus memilih lelaki. Jangan milih perempuan. Ya. Harus milih lelaki. Yang pertama, apakah duda atau perjaka? Maka jawabannya ada pada hadis Rasul, yaitu idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Maka timbang-timbang tuh dari dua, yang perjaka yang berondong ini sama yang duda ini. Timbang, mana yang paling baik akhlaknya? Dua-duanya baik, Ustaz. Kalau kau mengambil pang dua-duanya. Tapi kenapa kata kau? Maka pada saat itu tadi yang paling baik. Kemudian jangan lupa hubungi Allah, beristikharah, mencari kebaikan, ya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk sedekah? Dan sepertinya ibu-ibu sudah semangat ya untuk menikah, maka saya benar-benar memberikan semangat. Saya sangat support kepada para perawan-perawan ataupun janda-janda yang menikah. Support sekali. Artinya cepatlah menikah secepat-cepatnya. Agar juga menghilangkan mungkin fitnah di tengah para lelaki, mungkin godaan bagi para lelaki, dan ibu-ibu juga yang sendirian bisa kemana-mana dengan nyamannya karena ditemani oleh suaminya yang merupakan mahramnya dan semisalnya. Ya, pernah kan saya ceritakan ada seorang ibu saya lihat bercadar, kemudian membawa anaknya, tiga anaknya dibawa, habis itu ada galon pulang di hadapannya. Subhanallah, ya, gimana coba seperti itu? Itu bukan pekerjaan laki-laki. Dan satu lagi ibu-ibu, ini saya benar-benar harus manas-manasin. Ya, satu lagi, inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu punya hak. Artinya kita punya hak untuk memuaskan diri kita. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Apakah termasuk sedekah untuk anak kita yang telah meninggal dunia jika kita setiap memberi sesuatu kepada anak kita yang masih hidup di dunia? Saya selalu juga tidak lupa berniat untuk anak saya yang sudah meninggal dunia, karena saya mempunyai 3 orang anak, Ustadz, walaupun sekarang 2 Allah yang dititipkan, sekarang sisa 2. Tapi ulun, saya selalu harus bersikap adil, tetap ulun memberikan sedekah juga untuk anak yang sudah telah tiada agar dapat adil. Apakah ini juga termasuk bagian dari sedekah? Maka jawabannya, kita harus sudah tetapkan tadi yang dimaksud adil tadi dalam perkara apa? Dalam perkara apa? Hadiah. Dan hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Adapun menyedekahkan harta untuk hadiah untuk orang yang masih hidup, maksud saya. Adapun menyedekahkan harta, maka itu bisa diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dan itu perbuatan baik, ya. Tetapi tidak wajib adil pada sedekah atau nafkah. Yang wajib adil adalah pada harta yang yang dijadikan hadiah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya wanita haid masuk masjid misalnya ikut kajian? Maka saya lebih condong kepada pendapat boleh. Boleh, asalkan dia menjaga agar pembalutnya tidak tercecer darah. Kenapa? Karena belum ada dalil khusus tentang larangan wanita haid masuk masjid. Belum ada dalil sahih, sharih. Dua hal itu. Yang jelas dan sahih. Yang rinci dan sahih belum ada. Apa? Sedangkan wanita boleh masuk masjid. Mau suci, mau tidak suci. Jadi hukum asalnya boleh. Ya, dan belum ada dalil yang melarangnya secara sahih dan rinci. Apa hukumnya mengambil uang yang tertinggal di pakaian suami ketika mencuci? Nah, ini pantesan nih biasanya. Boleh enggak Pak Ustadz? Enggak banyak sih. Maka jawabannya harta suami, suami Bu. Ya, harta suami milik suami. Kalau diberikan oleh suami, baru itu yang diberikan oleh suami. Ya, wallahu alam. Jika azan berkumandang, kita lagi kebetulan ngasih makan anak-anak. Apa yang didahulukan Ustaz? Lanjut memberi makan-makan sampai selesai atau stop dulu untuk sholat? Maka jawabannya kalau perempuan lebih luas. Perempuan lebih luas. Dan memberikan makan anak mungkin tidak mungkin sampai misalkan azan zuhur. Ya, sampai asar memberikan makan anak. Kan enggak mungkin juga. Jadi perkaranya lebih luas. Kecuali kalau waktu sholatnya sempit seperti maghrib. Ya, maka pada saat itu dihentikan dulu, nanti dilanjutkan setelah selesai sholat maghrib. Lebih utama mana? Menafkahi anak perempuan yang dikembalikan atau orang tua yang sudah janda? Tapi orang tua masih bisa bekerja meski sudah tua. Maka jawabannya orang tua didahulukan. Ya, orang tua dinafkahi kalau seandainya mereka perlu nafkah. Nah, itu wajib hukumnya. Kalau orang tua tidak punya penghasilan lagi, wajib anaknya menafkahinya. Ya, lebih didahulukan. Tetapi jangan sampai kata-kata lebih didahulukan ini akhirnya menelantarkan anak yang dikembalikan tadi. Tidak. Tetapi dua-duanya diberi nafkah. Bolehkah payudara seorang perempuan yang menyusui terlihat oleh mertua perempuan? Bagaimana menghadapi mertua yang belum mengenal sunnah? Maka jawabannya begini, Bu. Ada namanya hukum pakaian. Ada namanya hukum aurat. Hukum pakaian di hadapan wanita, di hadapan wanita muslimah, maka berpakaianlah dengan sewajarnya. Ya, berpakaianlah dengan sewajarnya. Ada namanya hukum aurat. Pakaian wanita, misalkan dia pakai jilbab seperti ini. Kemudian dia ingin menyusui anaknya. Kemudian dia buka. Ya. Kemudian perempuan lain melihat dia menyusui anaknya. Melihat, mohon maaf, buah dadanya. Maka pada saat itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Karena buah dada bukan aurat besar seperti qubul dan dubur. Rasulullah SAW bersabda, la tanzur ila auratil mar'ah wala rajul ila auratil rajul. Seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita. Aurat di sini maksudnya kubul dan dubur, tidak boleh diperbolehkan. Adapun payudara maka bukan aurat besar dalam perkara hukum aurat. Bukan berarti kemudian seorang perempuan misalkan, ya. Ini ada perempuan, dia kedatangan tamu. Kemudian sidin kadeba behaan. Ini tidak boleh, ya. Tetapi saat diperlukan kemudian terlihat oleh perempuan lain maka tidak mengapa. Bukan berarti kemudian dia langsung keluar dari kamar sebuka-bukanya. Ini enggak, bukan seperti itu maksudnya. Bagaimana hukum makan dari acara bid'ah seperti ulang tahun? Karena walaupun tidak hadir kita tetap diantari makan. Makan sekenyang-kenyangnya. Boleh. Bagaimana hukum mengupload foto pernikahan di medsos walaupun tidak terlihat wajahnya, hanya suara dan tangannya, Ustaz? Apakah itu termasuk eksis? Tangan pian itu loh. Jangan eksis. Walau dengan tangan, walau dengan jempol batis. Ya, jangan eksis. Kenapa? Karena di dalam agama ada namanya busadud dari'ah, yaitu menutup segala sarana menghantarkan kepada itu. Awalnya tangan, awalnya suara, nanti ini, nanti yang lain, nanti yang lain. Sudah, tutup saja. Kalau ingin bersosial media, sebarkan tulisan ataupun video-video yang tidak terlihat perempuan padanya. Itu saja. Wallahu a'lam. Adakah keutamaan seorang wanita yang mau dipoligami? Maka jawabannya tentunya orang wanita yang dipoligami sedang diuji oleh Allah. Ketika dia bersabar, maka disitulah terdapat keutamaannya, ya, bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh suami. Karena ujian itu bagi para seorang perempuan. Ketika dia sabar, maka Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala, pahala sempurna tanpa hisab bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana dengan hadiah karena kompetisi, si anak satu menyelesaikan hafalan lalu diberi hadiah, sementara adiknya belum? Maka jawabannya tidak mengapa. Ini boleh, dan ini akan saya bahas pada pekan kedua bulan depan. Ya, salah satunya pembahasan ini, yaitu pemberian hadiah kepada anak. Tata caranya bagaimana, kita akan bahas dengan dalil-dalilnya insyaAllah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.